Suro-suro pasal 26. Pade nangulimo magau Agripa ka i Paulus. Iko rabai loga motesa, membabali tesan tau tonom pangadu iko. Jadi i Paulus nangonggota ka palena pade nompamulamo i anotesa i vei. Magau Agripa toni bilaku. Aku nombarasai nauntupu, sabana eoi aku na malamo tesa ringayo komi. Membabali pura-pura tesa, toni pangadun to Yahudi ka aku. Kayampuna, sabana komin pumpu nangginjani pura-pura ada, bope patuduki toni poposi salah to Yahudi. Sabana itu, aku merapi antempu umpu, ala komi mo sabara mangepe tesa ku ei. Ninjanin tau to Yahudi puramo, jalan ga tubuhku ngari kakediku. Sabana aku na tuburi tatongo ira, numpamula ringata kumboto. Pada ringata Yerusalem vu. Na saya mo ira nusinjani ante aku ei. Pada ane ira madota. Mamala ira mantakono tesaku ei. Nompa mulang gari tempo aku dan akabilasa. Aku nantuki pepatuduki to Parisi. Etu mo pepatuduki to mpu-mpu nantuki. Pura-pura atura agama tato Yahudi. Pada bebe aku nenggore ratangara ringayo komirisei. Aga sabana aku nomparasaya ala tala. Karena mempakadupa po janji nekatotua tanggaulu. Po janji etumo, toni sarumakal to Yahudi, muling gari 10 romba anak Israel. Etumo sampai kita da ama basa-basa, mepue ka Allah Ta'ala eo vengi. O magau toni bilaku, aku ni pengadu tau-tau to Yahudi, saban aku nanjarumaka po janji etu. Ivenumo, sampai subuh ku to Yahudi, no kuya kome nompe kiri ala tala, da ama malam mempaka tubuh bali tau na mate, no kolu, aku mboto eivo nompe kiri, aku kana mumpu viam pengele-ngele, ala mangeba Yesus to Nazaret itu. Pada itu mpumpu toni poviaku, ringata Yerusalem. Ante sura kuasa, ngari jai balenga-balenga to panggeni agama, na dia to pumparasai po Yesus ni suarakaku, riara tarungu. Pada tempo irani suku mamate, aku vau nasi tuju. Na dianggani mu aku numpandasa ira, riara sapu podade. Ala mumpasuu ira, mumpasapu pumparasa ira ke Yesus. Na raumpu rara kurijai ira, sampe aku nalau mumpandasa ira, sampe ringatang-ngatang tani na nakavau. Ante patuju itu, aku nanggeni sura kuasa, garijai balenga-balenga tupanggeni agama, nalau mpakaringata damsi. Magau toni bilaku. Tempo aku dari tatongo jala, kira-kira tongo eo, aku nanggita remen gari langi, nelabim puka remena, gari remenu eo. Reme itu numbabanta aku, ante rua-rua kusanjala. Kami pura-pura nadunga, pada nyepeku suara nanguli ke aku, ante basa Ibrani, Saulus, Saulus, no kuya iko numpandasa aku, iko agam mempaka susah korong mumboto, ane iko mangeba pekiniaka. Pada nekutanamu aku, isema komi pue, nesono vomo suara itu. Aku emo i Yesus, toni pandasamu. Tapi vei-vei, pembangu mo iko, pada pekanggoremu. Aku nompopo kita koro kuka iko, ala mengonggotaka iko majadi batua ku bosabiku. Iko kana mempatolele katau taun tanina, evanuapa toni kita mu eo-ei. Pada evanuapa ku popo kita ka iko, di tempo marata. Iko kana ku kabasaka, ngari kuasan tau to Yahudi. Pada ngari kuasan tau da to Yahudi, to madota mempaka susa iko. Aku mempakau iko, malau mpakari jai ira. Paka noto rara ira, ala ira mamala mesubung ngari ara karumauna. Pada megoli mesuari ara karemena. Ala ira mamala makabasaka, ngari kuasa magaunu seta. Pada mantarima kuasa ngari jaya ala tala. Pada ante memparasaya aku, silaka-silaka ira raampungi. Pada ira mamala menjadi todianu ala tala. Sabana itu magau Agripa, aku ei bate-bate na natutu, nantuki nu apatoni kitaku, riarampang gitaku ngari jaya ala tala itu. Pamula-mulana, aku nalau notesa ka tau-tau to Yahudi, ringata Damsik, pada ringata Yerusalem, ante nyumau ngebagia Yudea. Pada nalau vomu aku rijai tau-tau datu Yahudi. Nyuliku kaira pura-pura, karena majia komi ngari silaka-silaka, pada megoli membajuju koro komi ke alatala. Pada popo kita ante pokain kutuna belo, mpumpu na jia mo komi ngari silaka-silaka itu. Itu mo sabana, tau-tau tu Yahudi nomba soko aku, riara sapon pepue, pada ira nomba simbuku mempatesi aku. Tapi naupa ibetu, sampai vei-vei, aku dan ikalendu nu alatala, sampai dana malapa aku nikang goreng notesa, kapura-pura tahu, na beloka tahu na langa panggana, na beloka to dia biasa. Nuapa to ni tesa ku itu, na simbawi eva nuapa to ni boto e Musa, ante nabi-nabi ntani nang gaulu. Itu, magau to mempaka salama to ni janji alatala itu, karena masusa sampai memate. Pada ia mopa mula-mulana, tahu na mate na tubuh bali, ala ante ibetu, ia manggeni reme to mumpaka belo pura-pura manusia, na belo katau to Yahudi, na belo katau tau datu Yahudi. Tempo i Paulus dan otesa ibetu, nongaremu i Festus. Nagila mo iko Paulus, pangginjani mu, to nadea etu numpaka gila iko. Tapi nesono mo i Paulus. Aku eda na gila tua, tesa-tesa to ni uliku e ina kono, pada nesubung gari pekiri kuto na notona. Ninjani magau Agripa mboto, nuapa to ni tesa kupani anakono. Etu sampe aku nabia no tesa ibetu ringayona, apakah jadia etu pura-pura, da anita bunyaka. Magau Agripa to ni bilaku, ninjaniku, komi vounom para saya, nuapa to ni uli nabi-nabi ngaulu. Pada nangulimu magau Agripa ka i Paulus. Niulimu, aku ei mamalamu pajadi to Kariste, riara tempo da amasai ei. Pada nesonomu i Paulus. Bara masai, bara da amasai. Aku merapi dua ka alatala. Ala komi pada pura-pura tau to na ngepe tesa ku eo ei. Mamala majadi to pemparasai ku Yesus. Nasimbai va aku. Agane sampai komi ratarung. Kau puna, nekanggoremu magau Agripa pada gubernur Bo Ibernike. Pada pura-pura tahun tanina to nasiromu itu. Pada nesuvu mo irang gari polibu itu. Sangga ira nariari sapalikuna, nanguli mo ira samba abo sambaa. Dari akan basa ngaya to nipovian tau ei, to masipato rasuku memate, para rata rumbu. Nanguli mo magau Agripa ka Ifestus. Kakonona, tau ei mamala mo rakabasaka. Ane ia daan nekita ngara ringayo magau Roma.